إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jemaah yang ada di masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, begitu pula para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat, bersabarlah atas segala ujian. Yakin dengan syukur Allah menambahkan nikmat tersebut. Dengan sabar harapan kita dosa dihapus, derajat diangkat oleh Allah Rabbul Alamin. Kita pada pekan ketiga dan keempat membahas ya satu buku yang sangat besar manfaatnya insyaallah, yang berjudul Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Sahihah. Ya, yang ditulis oleh Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih pembahasan pembukaan. Ya, silakan antum lihat pada halaman yang keempat, kelanjutan kita. Ya, saya akan bacakan satu paragraf, kemudian kita dengarkan bersama ya taklik, ya penjelasan singkat dari apa keterangan beliau ya pada halaman yang keempat. Beliau mengatakan, penulis Hafidzahullah Ta'ala mengatakan, sebagai bukti syukur seorang muslim atas nikmat ini, yaitu nikmat Islam, adalah menjadi muslim yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Ya. Seorang muslim harus menerima agama Islam dengan sepenuh hatinya dan meyakininya. Arti menerima Islam adalah seseorang harus dengan sepenuh kesadaran dan keyakinan menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Jika seseorang ingin menjadi muslim sejati, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, maka ia harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, benar, ya. Belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan Islam dengan ikhlas karena Allah, ya. Mengamalkan Islam dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paragraf ya yang isinya sangat penting. Antum dengarkan tadi paragraf seperti sepintas lalu ya, tapi semua muatan-muatan Quran dan sunnah ya. Sebagai bukti kita lihat, sebagai bukti syukur seorang muslim atas nikmat ini, yaitu atas nikmat apa? Islam. Berdasarkan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ya, hari ini kusempurnakan untuk kalian agamamu. Kusempurnakan untuk kalian nikmatku. Nikmat apa di sini? Nikmat Islam. Berarti Islam itu nikmat ikhwan. Ya, kita harus percaya diri dengan agama Islam. Ya. Kita harus percaya diri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai salam yang macam-macam. Kan begitu, ya. Ya. Dengan menjadi muslim, dengan apa buktinya? Dengan menjadi muslim yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Raditu billahi Rabba. Islam sebagai agamanya, wabil islami dina, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam, wabil Muhammadin nabiyya wa rasula. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, ya, bihasab imri'i minal iman an yakula raditu billahi rabba, ya, wabil Muhammadin rasula, wabil islami dina. Dan keutamaannya banyak para ikhwan, ya, keutamaannya orang, ya, membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Banyak keutamaannya, antaranya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nabi bersabda, man qala hina yasma al muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa yang telah berlalu. Ya, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, mangqala hina yusbih, hadis yang lain, wa hina yumsi, barang siapa membaca di pagi hari dan di sore hari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Ya, tapi ini hadis tidak bisa dihujjah, ya, hadisnya lemah, ya. Tapi dengan hadis yang lain, ya, hadis dari Ibnu Hibban, barang siapa membaca mangqala raditu billah, ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri lewat Ibnu Hibban, raditu JTV. Ghafurur Rahim. Dan kita tahu sumber mata air itu sumber kehidupan. Makanya di sini Allah Ta'ala menjamin dengan kehidupan. Kalau kita mau memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasul, bukan kipas-kipas, depositonya banyak. Jaminan pendidikan, apalagi asuransi penuh dengan riba. Udah kipas-kipas. Pendidikan terjamin, kesehatan terjamin, tapi apa? Penuh dengan riba. Kehidupan itu kalau kita memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasul. Nah, seorang muslim harus menerima agama Islam dengan sepenuh hati dan meyakininya. Dengan demikian akan menyambut. Ternyata sambutan itu bukan kepentingan Allah Ta'ala, untuk kepentingan kita, ya, untuk kehidupan kita. Mau hidup, ya, sambutlah Islam ini dengan baik, ya. Arti menerima Islam adalah seseorang harus dengan sepenuh kesadaran dan keyakinan menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan beliau. Menerima, jangan sampai ada penolakan meskipun sedikit. Antum lihat dalam surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 24. Ya, maaf, An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, fala warabbika, demi Rabbmu, fala warabbika la yu'minuna, mereka tidak beriman wahai Muhammad sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam memutuskan perkara di antara mereka. Dengan keputusan itu tidak ada haraj, rasa berat. Wa yusallimu taslima, dan tunduk pasrah menerima dengan kesadaran penuh, dengan keyakinan menerima apa yang diajarkan Nabi, keputusan Nabi SAW. Surat An-Nisa ayat 65 ya. Dan juga surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-32 ya. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah ya. Tidaklah pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah menentukan, memutuskan perkara, lalu dia pilih yang lainnya. Nah, ini semua sikap orang Islam. Wah, ini tidak sesuai dengan adat saya. Orang Islam tidak seperti itu. Wah, ini tidak sesuai dengan pimpinan saya. Tidak seperti itu. Wah, ini tidak sesuai dengan selera saya, apalagi ya, orang beriman tidak pantas ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amara ay yakuna lahumul khiyarah ya. Tidak pantas orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah sudah menetapkan perkara lalu dia milih yang lainnya ya. Maka kita harus sami'na wa ata'na. Inna ma kana qaulal mu'minin ya, sesungguhnya perkataan orang beriman ya, idza du'a ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na ya. Ini ya, lihat, bisa dicatat ya ayatnya pada antum ya. Ucapan orang beriman itu adalah sami'na wa ata'na ya, bukan sami'na wa asoina ya. Bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat 51 ya. An-Nur ayat 51, surat 24 ayat 51, inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ya, an yaqulu sami'na liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi, dan antara mereka, mereka mengatakan apa? Kami dengar dan kami taat. Jangan sampai kami dengar, kami tidak mau ya. Seperti siapa? Orang Yahudi. Yahudi sami'na wa asoina ya, sami'na wa asoina. Dalam surat Al-Baqarah 93 ya, antum lihat Allah berfirman ya, wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asaina ya. Ketika kami ambil perjanjian kalian dan kami angkat kalian di Bukit Tur, ambillah apa yang kami berikan pada kalian dengan kuat dan dengarkan, dengarkan ya. Apa kata mereka? Sami'na wasain, yang kami dengar tapi kami tidak mau. Itu orang Yahudi ya. Nah, makanya di sini kita harus apa? Harus menerima Islam sepenuh kesadaran dan yakin, menerima apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Jika seseorang ingin menjadi muslim sejati ya, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, cinta Rasul, cinta Rasul sebagai satu-satunya agama yang hak, yang benar ya. Bukan malah Islam itu diobok-obok kemudian dikawinkan dengan yang lain, Islam sejati, Islam Nusantara ya. Islam itu artinya apa, ikhwan? Tunduk. Al-istislam, tunduk. Apa maksudnya tunduk di situ? Jinak, iya enggak? Kita harus tunduk pada Allah Ta'ala, menerima keputusan Allah dan Rasulnya. ya tidak mungkin dikawinkan dengan liberal, karena liberal itu liar. Masa jinak sama liar bisa digabung, bisa dikawinkan? Itu namanya kawin paksa. Juga Islam Nusantara, meliputi Nusantara. Islam rahmatan lil alamin. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad dengan membawa risalah Islam ini kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ya. Jadi agama Islam agama humanis ya, humanis. Ya. Global semuanya untuk semua alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Basyirau wa nadhirau. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk semua manusia sebagai rahmat. Bentuk rahmatnya apa? Basyirau wa nadhirau. Basyir sebagai memberi kabar gembira, nadhirau sebagai memberi peringatan. Jadi basyir rahmat itu bukan hanya memberi kabar gembira bahwa surga begini, ya nikmat dapat bidadari, tapi juga nadhirau. Diberikan peringatan tentang adab neraka. Orang syirik itu begini akibatnya, perbuatan bid'ah itu begini akibatnya, perbuatan maksiat begini. Peringatan. Wa andir ashiratakan akrobin, kata Allah kepada Nabi. Berikan peringatan. Nah ini, ya. Nah oleh karena itu, sebagai Muslim sejati, kita harus apa? Meyakini Islam sebagai satu agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya Islamlah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam agama Islam itu harus ada dua para jemaah, harus ada al-itsbat, harus ada an-nafyu. Coba yang sering mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, kita menafikan, meniadakan, menolak. Illallah menetapkan isbat. Kalau hanya menetapkan saja, tidak menolak, itu orang-orang musyrik. Menetapkan Allah juga, menetapkan yang lain. Kalau menolak saja, ateis. Nolak semua, tidak menetapkan. Islam itu menetapkan dan menolak. Ya. Qattabayyana ar-rusdu minal ghayy, famayakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ya. Telah jelas antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Barang siapa mengingkari tauhid, mengingkari kesyirikan, ya, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada apa? Al urwatul wusqa. Apa al urwatul wusqa? Tali yang kokoh. Apa tali yang kokoh? La ilaha illallah. Atau buka dalam tafsir al-urwatul wusqa adalah la ilaha illallah, atau juga al-islam. Jadi kalau Islamnya benar, la ilaha illallah benar, bukan hanya nerima saja, apalagi memang Islam itu benar, tapi yang lain belum tentu salah loh. Ada tidak yang begitu? Ada tidak? Ada banyak begitu. Ada juga mengatakan sebenarnya sama kok, cuman beda caranya. Coba ya. Ya. Sementara Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Coba untuk melihat dalam firman Allah, ya, surat 3 ayat 85, surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan pernah diterima. Ya, falan yuqbala minhu. Falan, ya. Coba antum lihat falan. Lansil istimrar sampai di kiamat, falan yuqbala minhu. Ya, lan. Ya. Ada betul nasbi kata teman-teman yang belajar bahasa Arab. Nah, tapi fungsinya untuk selamanya, tidak akan pernah diterima. Sehingga tolong, ya, jangan mengatakan Islam benar, yang lain belum tentu salah. Islam benar, yang lain salah. Harus dengan tegas, ya. Tapi bukan berarti kemudian tunjuk-tunjuk ini juga tidak perlu, kafir juga tidak perlu begitu. Tapi ini akidah, tolong jangan kita mendangkalkan akidah kita sendiri. Lakum dinukum wali waliyadin. Ya, jangan dirusak keyakinan umat Islam. Tapi ya sayangnya banyak orang-orang yang sudah diangkat oleh kaum muslimin, ya diberikan gelar-gelar, predikat sebagai ketokohan, kemudian mendangkalkan akidah orang Islam. Ini sayangnya begitu. Dan memang itu sudah sunnatullah, akan senantiasa ada seperti itu para jemaah rahimakumullah. Namun kita tetap harus istiqomah. Sekarang orang murtad itu sepertinya kayak kacang goreng. Begitu mudahnya dan begitu tidak malu-malunya mengekspos seperti itu. Ya. Seakan tidak tabu di tengah-tengah kaum muslimin, apa? Yaitu atas nama kebebasan, atas nama macam-macam. Ini para jemaah. Maka kita harus apa? Harus istiqomah. Islam hak. Inna dina indallahil Islam. Jangan tidak percaya diri mensiarkan Islam. Dulu orang mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malu-malu. Sekarang sudah mulai banyak di kantor-kantor, malah mau dirubah lagi. Di mana? Ya. Di mana para jemaah rahmati Allah? Ya, ini mari kita tetap istiqomah semuanya kaum muslimin, bahwa memang akan ada orang-orang yang selalu ya mendangkalkan akidah kaum muslimin. Makanya kita harus istiqomah. Ya, kalau tidak dibicarakan, diangkat, seakan-akan itu benar, maka kaum muslimin yang masih jauh dari agama, wah ini kesempatan. Ya, ada pembenaran yang mengatakan ada orang-orang yang punya predikat, entah itu profesor, entah itu doktor, entah itu kiai, entah itu ustaz. Ya, ini para jemaah rahmati Allah. Nah, karena itu kita harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak. Antum lihat kembali di situ, ya. Kemudian apa? Belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Nih, belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Nabi saja disuruh memerangi orang kafir dengan Quran, dengan memerangi sungguh-sungguh. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Perangilah mereka dengan Quran. Apa Quran dilempar? Bukan, disampaikan dengan jihad yang besar. Ya. Jadi kata-kata jihad tidak selalu dengan apa? Dengan pedang, dengan bom, dengan pistol, bukan. Ya, antum lihat dalam firman Allah surat 25 ayat 52. Ya. 25:52 surat Al-Furqan ayat 52. Wala tuti'il kafirin. Jangan engkau Muhammad mentaati orang kafir, ya. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadilah mereka dengannya. Dengan apa? Dengan Quran. Dengan jihad yang besar, dengan sungguh-sungguh menyampaikan ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini maksiat, ini ketaatan. Nah, termasuk harus kita sampaikan Islam agama satu-satunya yang hak, yang benar. Yang lain salah, batil. Ya, yang lain batil. Ya. Kenapa? Allah tuh yang hak, ya. Allah yang hak. Ya. Sementara yang lain adalah batil, ya. Sementara agama yang lain apa? Yang lain adalah batil, ya. Ini para jemaah. Kemudian di samping belajar sungguh, juga mengamalkan dengan ikhlas. Ya. Kita baca Al-Fatihah setiap hari. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ibnu Rajab mengatakan hidayah ini ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Di samping itu juga tinjauan dua juga, hidayah mujamalah, hidayah mufassalah. Hidayah global. Loh, kita berada di Islam global. Tapi minta ya mufassalah, yang terperinci. Nah, seperti kita kajian tadi bulughul maram, perincian lagi. Kita belajar tauhid, perincian lagi. Ya, karena disuruh wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, jika dibaca kepada mereka ayat-ayatnya dicatat. Ya. Makanya kalau belajar itu sungguh, saya sering sampai pada antum asar Abdullah bin Mas'ud, maka narrajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihi sampai apa? Paham maknanya dan mengamalkannya. Tidak mungkin paham kecuali baca. Maka lihat 4, bagaimana belajar agama sungguh-sungguh? Baca, terus paham, amal, kalau bisa 4 hafal. Kalau gak bisa 4, 3 ini. 4. Baca, paham, amal, hafal. Kenapa? Amal, paham dan amal, ilmu dan amal, ini keistimewaan orang Islam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Minta hidayah, hidayah global, mujmalah, istiqomah di atas iman, di atas Islam. Hidayah mufassalah, terperinci. Buka kitab qayyidul ilma bil kitab, catat ilmu dengan apa? Ikat ilmu dengan mencatat. Ya, belajar ilmu dengan tafsil. Tafsilul ilm, seperti yang kita bahas buku ini, tafsilnya. Ya, kita akan dapatkan kaidah-kaidahnya, kita akan dapatkan. Nah, para jemaah rahmati Allah, kemudian apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan pada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika ar-rafiqo. Dari kalangan nabi, kalangan siddiqin, ya. Kemudian syuhada dan solihin. Ini ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Siapa maghdub yang dimurkai? Nabi yang menjelaskan, bukan saya. Al-Yahud, kenapa ada ilmu tidak ada amal? Ya. Kemudian walad dhalin siapa? An-Nasara. Kenapa? Ada amal, banyak amal, tidak ada ilmu. Islam, ilmu dan amal. Huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dalam ayat yang lain, walau karihal musyrikun. Ada 3 ayat di situ. Surat Al-Ahzab, surat Al-Fath, surat As-Saff. Ya. Surat At-Taubah, surat Al-Fath, surat As-Saff. Ya, surat At-Taubah ayat berapa itu? Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya. Liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Surat At-Taubah ayat 33, ya. Kemudian surat Al-Fath ayat 28. Kemudian surat As-Saff ayat 9. Itu sama. Apa maknanya? Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda. Apa bil huda? Al-ilmu an nafi, hidayah, ilmu bermanfaat. Ya. Wa dinil haq, agama yang hak, apa itu? Al-amal as-saleh liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar unggul di atas agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi ya, keunggulan agama Islam dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah, di sini kita ujiannya, ya, untuk unggul ini liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kalau kita mau unggul dengan belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan, ya. Jadi perkataan beliau di sini bukan hanya sekedar perkataan, ya. Yang beliau muatan-muatan. Maka ya, jika seorang ingin menjadi muslim sejati, ya, meyakini harus apa namanya, dan pengikut Nabi Muhammad yang setia, maka harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, benar, belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh sehingga mendapat ilmu yang bermanfaat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ini keunggulan Islam itu ilmu bermanfaat dan amal soleh. Nah sekarang mari kita minta ilmu bermanfaat dan amal soleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah rezeki yang baik ini sebagai wasilah bagaimana kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat juga bisa mengamalkan amal ibadah yang diterima. Jadi keunggulan agama Islam ilmu bermanfaat dan amal soleh. Yahudi banyak ilmu tidak ada amal, Nasoro banyak amal tidak ada ilmu, sampai Umar menangis melihat para pendeta menangis. Kenapa? Melihat sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, melihat dengan ainul qadar, ainul syar'inya tentu dia akan dihisab dan akan diberikan ikob, tapi ainul qadar kasihan. Ya, kemudian ingat hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Ya, itu para jemaah. Ya, sungguh-sungguh beramal tapi masuk neraka. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas ilmu. Nah, kita bangun di atas ilmu, ya. Sehingga kita belajar sungguh dan mengamalkan Islam dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi. Ini adalah ya merupakan apa? Syurut qabulil beramal dengan ikhlas dan ittiba. Ya, jadi satu paragraf ini sudah berapa kaidah-kaidah bisa kita ambil ya dari paragraf ini. Sehingga kita bisa mengambil manfaat. Kalau antum barangkali belum bisa membaca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab, ya, ini ustaz-ustaz kita menulis satu paragraf sudah kita bisa ambil banyak kaidah dan fawaid, kawaid, oh fawaid, kaidah-kaidah dan faidah-faidahnya, ya. Ya, ini para jemaah rahmatullah Allah. Nah, sehingga di sini di antara kaidah, ya, yang bisa kita ambil ada apa? Islam adalah agama satu-satunya yang hak. Satu. Kemudian faedah yang kita ambil, kita harus percaya diri dengan agama Islam yang kita miliki. Karena sekarang sudah banyak orang tidak pede, jenggotan tidak pede, cingkrang tidak pede, jilbab dengan baik tidak pede, jilbab sampai mengatakan berani jilbab gak wajib. Coba ini, ya, ada ijma sepakat loh mak jilbab itu wajib. Ya, nah ini para jemaah rahmati Allah. Ya, maka kita harus apa? Harus percaya diri, ya, dengan Islam ini sendiri. Kita jangan sampai kalah dengan lingkungan. Justru kelemahan orang Islam kita, ya, diberikan kehinaan karena kita jauh dari agama. Sebagaimana Nabi bersabda, "Idza tabayatum bil ina wa hatum adna bal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Daud. Jika kalian berjual beli dengan ina, salah satu bentuk riba, kalian pegang ekor sapi, ridho dengan pertanian dan meninggalkan jihad. Ulama menjelaskan, yang pertama perwakilan dari yang haram. Maksudnya kalau yang haram sudah merajalela meluas, pegang ekor sapi, ridho pertanian, cinta dunia, meninggalkan jihad, wakil dari kewajiban yang ditinggalkan, banyak kewajiban ditinggalkan. Artinya kalau yang haram merajalela, yang wajib banyak ditinggalkan, cinta dunia sudah menggila, yang ada apa? Sallallahu alaikum dzulla. Allah Ta'ala akan menguasakan kepada kita ini kehinaan. Jadi kehinaan itu mencengkram kita, menguasai kita. Bukannya sekedar datang mendampingi tapi mencengkram. Ya, at-tasallut itu sallatullah taslim, ya, sallatullah alaikum dzulla. Allah Ta'ala menguasakan kehinaan. sehingga sulit untuk apa lepas. Maka orang sekarang bebas dia menghina Islam, ngobok-ngobok Islam dan sebagainya. Ya. Tapi diberikan jalan keluar apa? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ayo kembali para jemaah, kembali kepada agama. Ya. Belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh di sini. Ya. Baik. Saya tambahin satu paragraf, kemudian kita tutup dengan tanya jawab. Ya. Kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini, ya, sangat menyedihkan. Ya, maksudnya secara umum, ya, secara umum. Ya, mereka mengaku Islam, KTP mereka Islam, ya, kartu tanda penduduk. Mereka semua mengaku sebagai Muslim, tapi mereka tidak mengetahui tentang Islam, tidak berusaha untuk mengamalkan Islam. Bahkan ada sebagian ritual yang mereka amalkan hanya ikut-ikutan saja. Penilaian baik dan tidaknya seseorang sebagai Muslim bukan dengan pengakuan dan KTP, tetapi berdasarkan ilmu dan amal. Allah Ta'ala tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian KTP yang tidak dikeluarkan pemerintah, juga tidak kepada rupa dan bentuk tubuh, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. Ya. Para jemaah, ya, di sini maksudnya kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini, ya, sangat menjadikan secara umum, ya, betul, yang tidak sholat masih banyak. Ya, yang kaum wanitanya membuka aurat masih banyak. Bagaimana kita tidak sedih? Ah, di sini seperti Umar Ibn Khattab tadi melihat apa? Penita sedih. Ya, demikian juga yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, di dalam Al-Qalbul Mufid, melihat dengan ainul qadar. Ah, melihat orang yang melakukan kesalahan itu dengan apa? Dua, ainus syar'i dan ainul qadar. Ainus syar'i ada iqobnya, sehingga kita harus apa? Mengingkari. Kita apa? Ainul qadar, kita kasihan. Lihat Abu Hurairah nangis, ibunya tidak mau masuk Islam. Ya. Tapi ainus syar'i, beliau datang kepada Nabi untuk mendoa, minta doa. Alhamdulillah mau masuk Islam akhirnya dengan doa Nabi, diantaranya ya dengan hidayah Allah SWT. Lihat bagaimana Nabi SAW sedih melihat siapa? Pamannya. Siapa? Abu Thalib. Sedih. Ya. Syar'i kita melihat sedih seperti itu. Karena kaum muslimin ya dengan ainul qadar. Ainul syar'inya yang kita ajarkan agama ini para jemaah, ya. Apa ngaku Islam tapi ya hanya ngaku saja, ya. Dan memang ngaku itu dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah Islam, betul. Ya, akan berikan manfaat. Ketika ada yang bertanya kepada Hudzaifah Ibnu Yaman, ya, tunjihi. Dapat 3 kali akan berikan manfaat, tapi kalau tidak ada amal, ya, selama tidak syirik pada kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak surga langsung dengan rahmatnya, kalau Allah berkehendak neraka dulu, ya, dengan apa? Keadilan Allah meskipun tidak kekal. Nah, ini ya, sehingga kita bangga sebagai Muslim. Sebenarnya kalau bangga, kita senang mengaku ada konsekuensinya. Orang yang bangga, ya, pasti ada konsekuensinya. Ini para jemaah, ya. Mereka semua ngaku sebagai Muslim, tapi tidak mengetahui tentang Islam. Sekarang kalau orang tidak sholat, tidak apa mengamalkan Islam, kalau mati ya fulan, ya. Kalau kamu ditanya ya man robuka, nggak dengar. Ya, dengar sandalnya cuma sandal saja. Kalau itu ada dalil enggak dengar. Kalau tidak ada dalil tidak. Ya, karena orang hidup tidak sama dengan orang mati. Sementara yang disampaikan kalau kamu tanya tentang siapa Tuhanmu, Allah, apa agamamu Islam, semua orang juga kenal Islam. Maka akan juga tidak manfaat. Kenapa? wa ma yastawil ahya wa lal amwat, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Surat Fatir ayat 22 ya. Surat Fatir ayat 22 ya. Ini antum tadi subuh tadi ini duduk ya, nanti ke depan antum boleh di tengah-tengah tak suruh berdiri dulu ya, supaya meluruskan kaki ya, untuk pertemuan akan datang insyaallah ya. Jadi para jamaah rahmati Allah, ditanya tentang agama ya tidak tahu, enggak bisa jawab. Makanya yang bisa jawab apa? Orang yang imannya kuat ya. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang sabit, yaitu dengan pertanyaan mungkar nakir tadi, di dunia dan di akhirat. Surat apa itu? Ibrahim ayat 20, coba ayat berapa? 27 apa 24? 27. Surat Ibrahim. Antum lihat, Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Apa perkataan yang kokoh? Ulama tafsir mengatakan apa? Apa? Nah, pertanyaan mungkar dan nakir. Tapi di situ ayatnya fil hayati dunya wa fil akhirah. Dunia dan akhirat. Syekh Nasir As-Sa'di di dunia juga dengan apa? Diberi protek dari apa? Syubhat, dari fitnah. Syubhat dan syahwat. Ya. Ayat berapa? 20. 27. Surah Ibrahim 14. Ya. Ayat 24 ya. Ya, ayat 27. Ya, 27 ikhwan. Ya. Surah 14 ayat 27. Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Ulama tafsir mengatakan, Ibnu Katsir dan lain-lain itu perkataan yang kokoh yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Ya. Sementara ayatnya mengatakan fil hayati dunya wa fil akhirah, dunia yang sekarang ini. Nah, saya melihat tafsir As-Sa'di itu apa? Di dunia juga diberikan apa? Bumper, protek ya dari apa? Syubhat dan syahwat. Ya. Kemudian di akhirat yaitu di alam barzah, dari apa? Bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, mari sekarang kita pelajari dengan benar agama ini. Jangan kita hanya ngaku sebagai Islam. Kita belajar dengan baik agama Islam. Ya. Quran dan sunnah yang dipahami oleh salafus soleh. Itu Islam yang benar para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, penilaian kata beliau ya, ngaku mereka semua ngaku sebagai muslim tapi mereka tidak mengetahui tentang Islam ya, tidak tahu, tidak berusaha untuk mengamalkan Islam, bahkan ada sebagian ritual yang mereka amalkan ikut-ikutan saja ya. Kita tidak boleh ikut-ikutan ya, kita harus ittiba. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana abawhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Ketika dikata kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan Quran dan hadis, mereka jawabnya kami ikut apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, padahal nenek moyang tidak tahu apa-apa. Nah, jadi tidak boleh ikut-ikutan, kita harus ittiba' ya. Ketika dengar ayat, dengar hadis yang dibantu pemahamannya oleh para salaf, sahabat, tabi'in dan ulama yang mengikuti mereka, itu namanya ittiba. Nah, setiap hari kita tambah ittiba. Taklid boleh tidak Ustaz bagi orang awam? Boleh taklid kalau memang enggak bisa apa-apa. Cuman apakah kita mau terus-menerus dikatakan tidak tahu apa-apa? Tidak mau dong, harus naik, meningkat imannya ya. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, bukan penilaian baik dan tidaknya seorang bukan dengan pengakuan di KTP, tapi berdasarkan ilmu dan amal. Tadi surat 3 ayat tadi ya, ilmu dan amal, ilmu manfaat, amal soleh. Surat apa saja tadi? At-Taubah ayat 33, kemudian Al-Fat ayat 28 dan As-Sof ayat 9. Itu keunggulannya orang Islam. Ya. Itu ikhwat. Ya. Ya. Nah, sementara manusia melihat, ya, kata beliau, Allah tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian KTP yang dikeluarkan pemerintah, juga tidak kepada rupa dan bentuk tubuh, ya. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal, juga bukan harta. Sementara orang itu mulia, sukses kalau uangnya berlipat, ya, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat. Lanjutkan. Istrinya, itunya empat antum cerita ini, ya. Bukan itu, ya. Bukan melihat kepada bentuk rupa dan harta. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada apa? Bentuk fisik dan harta kalian. Allah melihat pada hati dan amal perbuatan. Hati dan amal perbuatan. Sampai di sini, ya, kita baca dua paragraf, ya. Yang penting antum nanti bisa memahami, ya, mengambil kesimpulan. Jangan dibaca seperti baca koran. Meskipun ini bahasa Indonesia, ya, antum baca satu-satu. Bahwa itu muatan-muatan Quran dan Sunnah, ya, di situ banyak sekali. Sehingga kita bisa mengambil kawaid dan fawaid. Kalau ini seperti baca novel, lewat saja. Ya. Kalau seperti baca koran, lewat saja. Sudahlah, antum baca seperti baca bahasa Arab yang baru belajar baca. Ya, sehingga pelan-pelan direnungkan satu-satu ini. Ternyata dari sini saja sudah Masya Allah. Kita apa? Bisa banyak mengambil kaidah dan faedah. Ya, insya Allah nanti ke depan saya berikan apa koid-koidnya, fawid-fawidnya saya tulis biar cepat untuk bisa disampaikan pada antum. Demikian sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dimudahkan dalam kita beramal, ya, sehingga juga bagi penulis semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah, ya, di atas jalan Allah, dijaga, dapat taufik, ya, sehingga bermanfaat bagi dirinya, bagi penulis, bagi keluarganya, dan juga bagi kita kaum muslimin semuanya, murid-muridnya, dan juga kaum muslimin semuanya, kepada pemirsa Roja, ya. Nah, ini kita lihat, ya, tulisan beliau. Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik kepada kita. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas bimbingan yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini Allah mudahkan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, saya sudah memilih manhaj salaf. Awalnya saya mencoba mengajak istri untuk dapat menerima manhaj ini, tapi dalam perjalanan istri menolak dan banyak perdebatan, percekcokan terjadi dalam rumah tangga. Dan sampai saat ini masih aja banyak hal-hal yang kita bahas. Saya menghindari perdebatan hingga memang reda sendiri perdebatan tersebut. Tapi jatuhnya saya hanya menyerahkan semua ke Allah agar istri saya mendapatkan hidayah. Mohon pencerahannya Ustadz, karena saya sangat menginginkan sekali kita dapat bersama-sama untuk mempelajari Islam dengan benar. Silakan Ustaz. Iya, pertanyaan yang baik dan bagus insya Allah. Sampai ada tulisan kitab Lima Dakhtartu Al-Manhaj As-Salaf. Kenapa saya memilih manhaj salaf? Manhaj Al-Syaikh Salim bin Id Al-Hilali. Manhaj salaf kalau dipandang dari sisi milih dan milih, ya bolehlah kata memilih, ya. Tapi seharusnya adalah pilihan satu-satunya. Semua orang Islam harus memilih manhaj salaf. Nah, sekarang ini ketika manhaj salaf dihidupkan, ya, dulu awal-awal banyak nentang. Nah, sekarang sudah sama-sama ngaku manhaj salaf, meskipun banyak versi. Nah, sekarang bagaimana kewajiban Muhammad SAW kepada penanya buka surat At-Taubah ayat 100 itu ya jaminan orang yang memilih mana salaf. Salaf itu siapa? Para sahabat, tabiin, tabi'in. Ancamannya kalau tidak ikut mana salaf, surat An-Nisa 115 cukup dua sebagai dasar utama ya, selain yang banyak lagi yang lainnya. Ya. Jadi jaminan orang ikut mana salaf dapat At-Taubah ayat 100. Wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa? Para sahabat. Wal ladzina, di sini isim mausul umum, siapa saja yang ittiba pada mereka dengan kebaikan maka dapat jaminan tiga, ridhonya Allah, Allah ridho, mereka ridho kepada Allah, sorga mengalir di bawahnya sungai kekar, yang ketiga kemenangan yang besar. Mau dapat ridhonya Allah, sorga serta kemenangan besar, ikuti manhaj salaf. Siapa salaf? Sahabat. Siapa sahabat? Ya murid-murid Nabi, orang yang beriman masuk Islam, bertemu Nabi dan mati dalam keadaan Islam, sahabat. Karena mereka lah yang membawa agama ini. Kalau tidak diancam surah An-Nisa 115 wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman, siapa ketika ayat pertama turun? Para sahabat. Ya, jadi tidak mengikuti jalan sahabat, dibiarkan tersesat, tempatnya neraka jahanam, itu ancamannya. Al-wa'id dapat ancaman itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengikuti mereka? Lihat sabda Nabi, "Sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah, kulluha fil nar illa wahida, wa hiya al-jama'ah." Faqalu ya Rasulullah, "Ma hiya al-jama'ah?" Faqala, "Ma ana 'alaihi al-yauma wa ashhabi." Ini hadis ya dengan banyak redaksi riwayat ya, dan sahih li ghairi ya, ulama menjelaskan sahih li ghairi. Akan terpecah umat Islam menjadi 73 golongan. Nah, dari sisi ini kita ya bahasa memilih silahkan. Tapi dari ayat tadi harus pilihannya semuanya orang Islam. Ya sekarang salafi, wahabi, salafi, wah dia obok-obok macam-macam. Tapi ujung-ujungnya ketika kita jelaskan siapa salaf, sahabat, tabiin, tabi-tabi. Iya, tapi juga sana. Tinggal apa? Dicek bener enggak. Cara ngikutin gimana? Semua masuk neraka 73 golongan, satu di surga. Siapa? Al jamaah. Payahnya apa? Bikin jamaah ini, bikin jamaah itu, angkat amir ya, angkat bai'at ya, dua macam-macam maunya. Tapi ketika ditanya, jamaah itu siapa? Nabi menjawab, "Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi ma." Isim mausul, apa saja yang aku dan para sahabat itu berada di atas hari ini, apa saja? Ya urusan akidah, keyakinan, urusan muamalah ibadah, urusan muamalah, urusan akhlak, urusan suluk, semua. Nah, oleh karena itu kepada yang bertanya ya, harus diimbangi ketika bicara tentang akidah, tentang iman, tauhid syirik, sunnah bid'ah, kadang memang di situ akan muncul reaksi-reaksi. Diimbangi dengan apa? Tadi manhaj salaf itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, suluk, imbangi dengan akhlak. Gitu. Jangan sampai bid'ah pelit. Bilang ini enggak sesuai dengan sunnah, tapi istri enggak dibahsi. Bagaimana pakaian sesuai dengan sunnah? Pelit pada orang tua. Ibu ini syirik. Ya, bonus tahunan enggak masuk sama beliau. Ya. Ini namanya apa? Kurang. Nah, harus mudharah. Apa mudharah kata Al-Hasan Al-Basri? Menukar dunia untuk kepentingan agama. Mudharah namanya. Jadi manhaj itu ya lu apa namanya? Mencakup Islam itu sendiri. Syumul semuanya. Para jemaah, ma'ana alaih umum si mausul, apa saja ma'ana alaih al-yawma sabi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, suluk semuanya. Nah, terkadang karena tidak imbang itu syirik, tapi pelit. Kadang-kadang gak melihat syiriknya, lihat pelitnya ya, itu bener benar, itu benar. Cuman gimana ya, dia kurang ajar. Lah ini kadang-kadang begitu. Paham para jemaah? Makanya harus sikap mudharah. Ya. Nah, kadang mudahana. Mudahana itu apa? Sikap baik pada orang dengan mengorbankan agama. Itu agak benar. Yang benar mudharah, sikap baik kepada orang dengan tidak mengorbankan agama. Atau dengan cara, dengan bahasa lain kata Abul Khail, apa? Mudharah itu nuker dunia untuk kepentingan agama. Masih hadiah. Nah, kalau begitu sama istri harus semakin sayang, tidak hanya main ini salah, nah itu kaget karena baru tahu, terkejut ya, ayo diajak. Tapi ingat, karena awalnya ketika bertemu masih jauh dari agama, kadang istrinya sudah, suaminya yang belum, dan banyak itu, kadang suaminya sudah, istrinya yang belum. Dan bagaimana? Minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka mari kita masing-masing mungkin yang lebih bijak, kita evaluasi diri kita, introspeksi ya. Kemudian harus diimbangi ya, ketika kita nyampaikan urusan akidah ibadah. Kalau urusan akidah, kalau enggak syirik tauhid kan gitu. Kalau enggak kufur iman. Kalau urusan ibadah, kalau enggak sunnah bid'ah. Nah, ini syirik sama bid'ah ini yang bikin reaksi ya, yang bikin reaksi itu seperti itu. Ya, ini. Apakah perlu dijelaskan? Harus jelaskan, harus pada umat. Ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, harus. Nah, kemudian diimbangi dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ya albasasa, murah-murah senyum, kemudian juga loman ya, tidak pelit. Nah, ini. Ya. Ringan. Orang meninggal enggak tahlilan. Emang gak ada sunnahnya. Tetangga misalkan, loh ini meninggal kok gak ini. Tapi kemarin dia yang datang memberikan bantuan ke rumah sakit, ngasih spot. Tapi kenapa gak 7 harian? Paling tidak jawabannya apa? Ya mungkin alirannya berbeda. Aliran berbeda. Ya, tapi sudah bilang ini bid'ah, betul itu bid'ah. Bantu juga tidak. Ya, ribut yang ada. Demikian juga dengan istri tadi, itu masih satu ini saya jawab lebih, nggak apa-apa jawab lebih. Wa tahuru ma'uhu al-hillu baitatuhu. Ketika Nabi ditanya tentang apa, air laut suci apa tidak, boleh jawab suci dan mensucikan dan bangkainya halal tambahannya. Allahu a'lam bishawab. Ya, cukup ahin yang di studio. Cukup saat insya Allah. Yang terbatas, kami mohon ikhtitamnya Ustaz Fadhil. Terbatas, semoga bermanfaat. Insyaallah apa yang kita dengarkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik. Yang penting mari kita sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu ya, dan juga sungguh-sungguh untuk beramal. Kurang lebih mohon maaf, jazakumullah khairan kepada ikhwan di masjid, studio, kaum muslimin semuanya. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.